Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 12 Februari 2022 malam Ahad, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari sel kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 137, bait yang 44 dan 45, halaman 184. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita malam hari ini untuk diberikan kefahaman, untuk diberikan keberkahan, dan juga untuk kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, seperti biasa kita mulai dengan matan. Bila Mas Qari, boleh tafadhal. Qala mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn maliki, ahmadu rabbillah khairu maliki. Salian ala nabiyil mustafa wa alil mustakmilin asyarafa. Wasta'inullah fi alfiyah, maqasidun nahfi biya mahwiyah. Uqaribul aqsa bil afdin mujasi, wa tamsutul badna bi'adil mujasi. Taqdiri ridan bi ghairi sukhti faiqadan alfiyatam ni muti huwa bisamkin haizun tafadila mustawjibun thana'i al-jamila Allahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darjatil akhirah al-kalamu wa mayat alafu minhu kalamun alafun mufidun kastakim wasmun mufilun thumma harfun il-kalim wahiduhu kalimatun wa qalu am wa kilmatun miha kalamun qanyu'am الجاري والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل بتفلت وتت ويفلي ونون أقبلن فئل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فئل مضارع يلي لم كيشم ماضي الأفعال بالتامس واسم بالنون فئل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو صح حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من المحروف مذني الشبه الوضعي في اسمين جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكف قار نصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه العرف كعرض وسما Ya, antum baca. Nomor apa nas? Maimah kau cari maimah ini siapa yang nafsi pak antum semua. Ina. Ya, makruh walakin ghair mafhum. Itu bisa dibaca tapi enggak bisa dipaham. Apa jadinya? Nah, yuk. Bumarabul asma. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka'rudin wa suma فعل أمر ومدي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبنى وأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونصب جعلا إعرابا اسم مفعل نحو لن أحابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجسما فرفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله يبده يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبان بالالف وجر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك دون صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ هم كذاك وهنوا ونقص في هذا الاخير احسنوا وفي اب وتاليه يندروا وقصرها من نقصهن اشهر الشرط ذا الاعراب ان يدفن لا اياك جاء اخو ابيك ذات لا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا نصلا كذاك ذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخف الياء في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف ارفع بواو وبيد جرر وانصب سلم جمع عامر ومذنب وشمهدين وبه اشرونا وبابه الالحق واهلونا قولوا وعالمون عليونا وعرضونا شد والسنونا وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فادفح فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بأحس ذاك استعمله فانتبه وما بتواليف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة ولد اسما قد جئل كأدرعات في إذا عيدا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف وجعل لنحوي يفعلان النونا رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب بسمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه والذي قد قصرا. Nah, kita ulang lagi. Al-Fahmu Bitaqra. Qala mu'alif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqadimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Musallian ala Nabiyyil Mustafa wa alil mustaqmilin sharafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجة الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر وتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما لي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وهيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توقيل مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسبة على إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبدا ويسر وزن بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا تلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وباب الحق والأهلون قولوا وآلمون عليون وأراضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثنيا والمحق به بعكس ذاك استعملوا فانتبه وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النسب ماء كذا أولى تولد اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لن ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمه كلن تكون لترومي مظلمه والسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. نعم. Kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Ya. Lakin law qala qa'il, mad dalil 'ala inhisariha fil amsalatil khamsah? Ini tentang amsalatil khamsah atau af'alul khamsah. Nah. Masir al khamsah apa, Mas? Empat atau tiga setengah? Empat atau tiga setengah? Untuk gerindir empat setengah? Empat setengah. Banyak lagi. Pas. Ya Mas Irman, apa Mas? Tambah. Iya. Mas Imam, sehat Mas Imam? Alhamdulillah. Ya, senyummu mendamaikan hati. Allahumma sholli. Ya. Oke, Mas. Afalul khamsah wis pernah kru burung, Mas Imam? Dereng. Wis pernah yo. Onto sik wis kru kok mesti dereng. Anda bisa sana yang ini dereng ini. Asyik tenang aja. Ya Allah barik. Wa zadak muhirsan. Semoga Allah nambahkan anda semangat. Nah. Ya, masyad, ya masyad, sehat masyad. Afalu khamsa masyad. Ayo, Hasan, Allahum barik. Nah. Itu afalu khamsa. Kalau disebut juga amsalatul khamsa. Nah. Kenapa disebutkan amsalatul khamsa, Mas? Ini disebutkan di sini tentang apa dalil pembatasan dalam amsalatul khamsah itu apa? Terjawab al-istiqra' wa tatabbu'. Jawabannya istiqra'. Istiqra' itu artinya antum membaca banyak, kemudian antum kumpulkan. Ya. Jadi satu bagian dari simpulan dari semua bacaan itu antum wa tatabbu'. Tatabbu itu artinya memfollow. Ya. Dari satu bagian ke pembahasan yang lain terus namanya tatabbu. Ikutin semua. Nah. Yani la yujadu fi kalamil arabi amsal amsilatun khamsatun ila hadi. Di dalam bahasa Arab itu tidak ada amsilatun khamsah kecuali ini. Kecuali ini. Kecuali apa, Mas? Tadi disebutkan ya yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Nah. Dan kemarin sama dengan apa, Mas? Ketika pembahasan bahasanya itu kaitannya dengan bahasa Arab. Kemarin ada ikhwan yang mengatakan Ustaz Fulan rahimahullah. Secara arti antum pengen mengatakan itu sebagai kebaikan. Diberikan rahmat, diberikan anugerah, disayangi dan seterusnya. Tapi itu ghairu la'iq. Ya, ghairu la'iq, tidak layak indal Arab. Indal Arab itu adalah rahimallah ay khas lil mayyit liman qad mat. Rahimahullah itu biasanya dipakai untuk orang yang sudah meninggal. Biasa. Antum mengatakan, ini lebih baik. Dari mana antum mengatakan lebih baik? Kalau itu dikatakan lebih baik, itu menurut don antum, maka antum sudah menyisi orang Arab. Jangan rahimahullah itu bahasa Arab. Kok bisa antum mengatakan bahasanya, rahimahullah lebih baik daripada hafidahullah? Dia masih hidup. Dan orang Arab itu menyebut bagi orang yang hidup hafidahullah. Allah, Allah yahfadhu. Tidak ada kata-kata rahimahullah kecuali bagi orang yang meninggal. Jadi jangan menyebut suatu itu dengan dan kita, persangkaan kita. Kita belajar orang, belajar bahasa Arab yang ngikuti gimana kebiasaan orang Arab. Bukan ngikuti, oh ini artinya enaknya seperti ini. Bukan enaknya. Apa maksudnya di sini? Nah ini juga istiqra wa tatabbu', Mas. Ini dengan istiqra wa tatabbu'. Tetap buat maksudnya di sini dan mengikuti orang Arab kebiasaannya gimana toh? Ya, antum jangan kemudian apa ngambil standar sendiri. Waqalu simah yakni alamatun. Ini kemarin simah mengatakan alamatun. Nasabta ahadil af'alil khamsa fahdif. Ya, fahdif nuna wa idza jazamtahu fahdif nuna. Ini adalah kalau engkau menasabkan salah satu dari af'al khamsah maka hapuslah nun. Ya. Wa idza jazamtahu, kalau engkau menjazamkan juga hapus nun. Nah, sekarang misalun nasab. Contoh nasab, Mas. Nasab bagi siapa? Bagi af'al khamsah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kalian berinfak dengan apa-apa yang kalian cintai. Di surat Ali Imran ayat 92. Haitsu ya hatafan nuna, ini di hapus nunnya. yunfiquna tanalu. Ya. Ini ya, tanaluna. Ini kan nunun semua harusnya. Tapi lan, karena ada lan, ya, menjadi tanalu. Tungfiku, kemudian juga tungfiku. Dihapus nunnya. Nunnya dihapus. Kemudian, wamithal jazm, contoh jazm adalah qala subhanahu wa ta'ala wa la takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang tafarraqu, yang bercerai-berai, wa ikhtalafu, dan berselisih. Di surat Ali Imran ayat 105. Takunu. Ya, ini majzumun. Kenapa? Nahi. La. La nahiya. La tajlis, la ta'kul, la tanam. Ya. Jangan duduk, jangan, ya. Kalau makanya orang Indonesia, ya la tanam, main untuk nandur. Kan lucu. Kalau antum mengatakan situ, jadi orang Arab keindonesiaan ya, seperti itu. Ya, sebagaimana tadi mengatakan rahimahullah lebih baik. Dari mana sisinya? Nah. Kemudian ya. Ini takunu majzumun, itu dijazmkan dengan la. La ni la nahiyah. Wa alamatul jazmi hadfun nun, dan alamat jazmnya apa? Dihapuskannya nun. Ya. Penghapusan nun. Nah, sekarang misal mastama'a fil amrani, kalau bergabung dalam dua perkara, al-jazm wa nasab, itu adanya jazm dan nasab jadi insatu. Qaulu ta'ala fa in lam taf'alu wa lan tafla wa lan taf'alu. Nah, suf. Ini surat Al-Baqarah. Taf'alu ula majzumatun wa taf'alu as-saniyah mansubatun. Suf. Fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu. Paham gak? Ya. Ini kan awalnya. Ya. Lam taf'alu. Nah. Ya. Ini kan harusnya taf'aluna. Ya kan? Kemudian lan. Ya, taf'alu. Nah. Nah, karena lam di sini lam ya. Ini jazm. Karena awalnya taf'aluna itu apa? Taf'alu. Taf'alu. Iya. Kalau lam menjadi lam taf'al. Lam taf'al. Taf'al. Lam taf'al. Nah, ini karena dia itu untuk jamak. Tapi di sini apa? Af'al khamsah menjadi apa? Taf'alu. Jadi ya. Ini juga sama. Awalnya apa? Taf'alu. Taf'alu. Ya, kalau lan lan taf'ala. Kalau lam taf'al jazm. Ini yang pertama. Majzumatun. Ana pengen menjelaskan antum perbedaan antara majzumah dan mansubah. Nah. Kemudian ya, antum lihat di sini. Ini mansubah. Ah. Tapi ketika menjadi af'alul khamsah, ya, sama. Nunnya selesain semua, hapus. Nun. Nunnya dihapus, Mas Imam. Ya. Kalau antum dihapusnya mimnya, Mas Imam. Ya. Kan Mas Imam kan. Nah. Kalau Mas Imam itu dilamkan Mas Imam. Nah. Tapi kalau dijazmkan Mas Imama. Enggak ini. Oke. Biar belum balik. Semoga Allah menambahkan anda semua semangat. Jadi lam taf'aluna, ana mengambil mufradnya untuk yang tunggalnya taf'alu, ya kan? Nah, kalau lam tambah taf'alu menjadi lam taf'al. Paham? Itu majzumatun. Nah, sekarang tsaniyah mansubatun. Apa? Lan taf'ala. Lan tanalal birro. Belumnya. Ya. Lan taf'ala. Tapi ketika dia menjadi menjadi af'al khamsah, maka nunnya dihilangkan semuanya. Paham ya? Ini ana enggak tuliskan contohnya, tapi antum sudah paham semua. Nah, lanjut. Wa taqulu mukhataban jama'atan. Yang diajak bicara banyak minar rijal dari kaum laki-laki. Ya. Depanana nih. Bukan za ya. Ya, ini tuh enggak tahu nih dari mana. Ar-rijalu itu enggak ada. Ini ar-rijalu. Ya. Jadi kalau di sini balu berarti jal. Ya. Titik duwe jalu berarti lanang. Ngene. Anak saya ki zalu ki opo, Mas? Rijal. Nah, anda tanya sama mantu-mantu. Jadi itu singkatan. Riza. Nah. Kita nanti bikin cocokologi yang zen dari kata-kata Riza. Nah. La takunu minas sufaha. Jangan jadi kalian itu minas sufaha, dari orang-orang yang bodoh. Kalian jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Walladhi aujaba hadfan nuni min takuni. Takunu di sini al-jazm la. Karena la di sini la nahiyah. La takunu. Awalnya apa? Kana yakunu takununa, ya. Wa taqulu aidan mukhatiban, ya, jama'atan. Jadi kalau tadi wa taqulu mukhatiban jama'atan minar rijal, itu la takunu minas sufa, walladhi aujaba hadfan nuni min takunu al-jazmu. Yang menjadikan, mewajibkan untuk menghapus nun di sini adalah apa? dari kata-kata takunu itu adalah jazmnya adalah lanahiyah di sini. Atakunu. Wa taqulu aidan, engkau katakan mukhatiban jama'atan, ya, yang diajak bicara itu juga banyak. Lam yakhluqukumullahu litakunu fil bahaim. Allah tidak menciptakan kalian agar kalian itu menjadi seperti binatang. Bahaim, binatang ternak. Walladzi aujaba hadfan nuni min takunu an-nasab. Lam. Ya. Lam sama sih. Wa taqulu mukhatiban imra'atan. Kalau yang berbicara, ya, yang diajak bicara itu adalah perempuan, la tatabarraji tabarrujal jahiliyyah. Ya. Jangan tabarut seperti tabarutnya orang jahiliyah, artinya memperlihatkan riasan. Walladzi aujaba hadfan nuni aljazmu la nahya. Di sini la nahya. Ini la nahya. La yang bermakna pelarangan. Nahi. Terus idan, jadi ya, kharajatil af'alul khamsatu 'anil asli fi jami'i aujuhil i'rabi. Ya, fi jami'i aujuhil i'rabi. Keluar, ya, telah keluar af'alul khamsah. Keluar maksudnya apa? Jadi istimewa, Mas. Dibedakan dengan af'al yang lain, fi'il yang lainnya. Ini hanya af'alul khamsah saja 'anil asli. Jadi af'alul khamsah keluar dari hukum asalnya. Fi jami'il aujuhil i'rab, dari semua sisi i'rabnya. Itu apa? Jazmnya, kemudian apa? Nasabnya dan marfu'nya. Kenapa majrurnya enggak, Mas, Mas Herman? Ini aujuhil i'rab. Ya, mansub. Kemudian marfu, kemudian majzum. Ya. Nah. Majzum. Nah, pertanyaan Anna, Mas Herman, kenapa majrur enggak boleh di sini? Enggak ditulis juga? Majrur. Mak, majkur, majrur. Majrur. Belum. Ayo. Cara wajar. Ayo. Karena fi'il tidak mungkin mendapatkan jar. Maka antum itu adalah namanya fajar. Ya. Fi'ilnya dijar games. Lama biarin. Nah. Jadi fi jami aujuhil i'rab hanya tiga, tidak masuk ke majrur. Karena majrur itu tidak masuk dalam fi'il. Ya. Ya, Mam, majrur tidak masuk pada fi'il. Fi'il itu apa, Mam? Mas fi'il itu loh, mas fi'il. Fi'il kata kerja, Mas. Mam, tahu enggak, Mam? Yang bisa memberikan kefahaman bahasa Arab itu apa? Dari awal antum jangan merasa berat. Kalau antum mengatakan enggak mudeng-mudeng, Ustaz. Sudah belajar ini, belajar itu, enggak mudeng-mudeng. Antum mengatakan tidak mudeng, akhirnya menjadi apa? Innamal bala' muwakkalun bil mantiq. Kata-kata, Mas. Ini hati-hati dengan ucapan, karena itu jadi doa. Sesungguhnya bala, ujian itu karena tergantung dari apa yang diucapkan. Kalau dari ucapan sudah sama halnya dengan apa mas, dari awal sudah ngeremehin, dari awal kayak kemarin orang maintenance kan, ya dia partner sama anak yang lihat musuhnya enteng, jadi Scorpio ya. Sambil gitu, aku melu pengajian, jadi pengajian itu maksudnya karena partnernya kuat, jadi ya, seperti itu istilahnya di tenisan kayak gitu. Dan sebelum bertanding itu sudah anggap remeh. Haram jawab biru nek kowe lawane karo aku partnerku. Aku jaluk ngaji, jaluk gendong ini. Artinya di situ dari awal sudah apa? Meremehkan. Sudah ada kesombongan. Makanya itu enggak masuk. Injek kalah gitu. Injek terus kalah karena akhirnya dia meremehkan gampang. Nah, itu karena apa? Dari awal dia sudah muakal innamal bala' muakal bil mantik. Mantiknya dia ngomongnya sudah dari awal sudah sombong. Maka orang yang kalau sudah la yanalu ilma al mustahi wal mustaqbir, tidak akan dapatkan ilmu orang yang sombong, merasa sombong. Ya, mustahi wal mustaqbir, orang yang malu dan orang yang sombong. Dan semoga Allah Azza Wajalla menjauhkan kita dari dua sifat tersebut. Ya, antum enggak malu, antum enggak sombong. Masalahnya cuma satu aja. Dari awal sudah merasa enggak mampu, maka enggak akan mampu terus seterusnya. Ini berulang kali kajian bahasa Arab, ikut Nahwul Wadi, ikut Jurumiyah, ikut ini, ikut itu. Bahkan kursus online juga. Kok enggak mudah musang, Ustaz? Ya. Karena pemahaman itu bukan masalah antum ikut belajar sama siapa atau pakai buku apa. Ya. Bahkan kemarin baru wala uzaki Allah ahad, ada ikhwan yang belajar bahasa Arabnya pas langsung alfiyah. Sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Allah membariklah. Tapi ketika ada kesempatan dia merujuk. Walaupun masih terbata-bata tapi paham apa yang diajarkan. Nah, ini juga bagian dari apa mas? Dari sejauh mana kita itu ikhlas dalam ilmu syar'i, sejauh itu pula kita akan diberikan kefahaman. Ya, itu mas. Sejauh mana kita itu ya mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu syar'i, maka sejauh itulah kita akan dapatkan kefahaman dari Allah Azza wa Jalla. 6. Sama halnya, kemarin juga ada ikhwan yang komentar, awalnya berat Ustaz, anak gak ngerti apa-apa, kajiannya kok cuma gundal. Tapi begitu terus menerus, pelan-pelan. Oh iya, ternyata seperti ini modelnya. Maka dari awal kajian kita di sini tidak impresif mas, tidak memberikan citra yang seolah-olah kok bedani ya. Bedoni itu godain, antum itu godain dengan kajiannya. Seolah-olah menarik, tapi ketika datang bingung, mumet, sing arep dicatet apa, sing arep dianu apa, mumet. Ustaznya ngomong itu cepet, gak bisa baleni. Gawain ditakoni terus. Nah, ini contoh saja mas. Contoh kalau misalnya terkadang ketika kita menyebutkan sesuatu itu enggak pas. Sama halnya ini tentang fi'il tidak dimajrurkan. Ya. Sama halnya dengan kalau misalnya ada empat posisi dalam menurut ilmu syar'i, harus ikhlas, harus semangat, harus sabar dan harus istiqomah. Ya. Kalau misalnya satu saja enggak ada misalnya, tidak ada ikhlasnya, tapi dia istiqomah, tapi dia semangat, dia sabar. Apakah ini bisa mendapatkan ilmu? Jawabannya enggak. Empat itu harus ada semuanya. Kayaknya ini yang membedakan dengan afalul khamsah. Afalul khamsah ini dalam i'rabnya ini hanya menerima mansub, marfu dan mansub saja. Ya. Nah, sekarang walau qulta ar-rijalu lam yakumuna. Ya, laki-laki itu, kaum laki-laki itu belum pada berdiri. Nah, ini antum lihat yakumuna. Ada nunnya kan? Tulis di situ. Laqulna khata'un. Maka kita akan katakan itu salah. Khata'un. Ya. Li'annaha majzumatun. Karena dia itu harus dijazmkan. Fayajibu hadfun nuni. Maka harus dihilangkan nunnya, mas. Nun, nunnya. Wa kadzalika ar-rajulani lam yaqumani. Ini juga. Ya, dua orang belum berdiri. Keduanya belum berdiri. Ini khata'un. Ini salah juga. Yajibu an tahdifan nuna huna. Ini harus dihapuskan nunnya di sini. Li'annaha majzumatun. Karena ini apa? Majzum. Ya, dijazmkan. Paham sih? Walau qulta antuma lan ya talwani. Ya. Talwani. Juhdan. Ya. Antuma lan ta'luwani juhdan. Laqulna khata'un. Wassawabu lan ta'lu juhdan. Ini kan ta'luwani. Ya. Ta'luwani. Antuma keduanya, kalian berdua itu lan ta'luwani juhdan. Ya. Artinya kata-kata lan ta'lu juhdan. Lan ta'lu juhdan. Nunnya harus dihilangkan, lan ta'luna. Harusnya lan ta'luna juhdan. Wajib hadfun nun li'annaha mansubatun. Karena harus dihapus nun karena dia apa? Mansubah. Qulhu taquni asluha taqunina. Hudifatin nun min ajli jazim. Ini dihapuskan nun dalam rangka apa? Jazim. Menjazimkan lam. Litarumi mansubatun bila bila min juhudi wa hiya lamun nafi. Lamun nafi li'annaha al-juhuda ya'ni an-nafya fa tarumi mansubun bil lam wa alamatu nasbihi hadfun nun wal ya'u fa'ilun wa madlamah maf'ulun bihi. Jadi takuni di sini asluha takunina. Takunina. Hudifatin nun min ajli jazim lam. Lam takuni litarumi. Ini mansubatun bi lamil juhud. Lam juhud itu adalah lam nafi. Lam yang menafikan. Li'annal juhuda. Juhud itu artinya apa? Juhud. Ngeyel. Ya. Kufrun juhud. Ya, kufrun ngeyel. Kayak kalau dikatakan juhudun ini ngeyelan. Atau nah. Ngeyel. Orang ngerti matur nuwun itu juhud juga. Tidak tahu terima kasih itu juhud. Ini mansubatun bi lamil juhudi. Ini dinasabkan dengan lam juhud, wahia lam nafi, itu adalah lam nafi. Lianna al-juhuda ya'ni an-nafya. Juhud itu adalah nafi. Fa tarumi, ya tarumi, mansubun bilam. Dinasab dengan lam. Wa alamatu nasbihi, dan tanda dari nasabnya, hadfun nun. Ya, artinya apa? Tarumina. Tapi nunnya dihilangkan. Wal ya'u fa'ilun, dan ya' di sini apa? Fa'ilun. Nah. Sekarang wa matlamah maf'ulun bihi. Matlamah itu adalah maf'ulun bihi. Panjang. Nah, satu paragraf lagi. Ini paragrafnya panjang. Insyaallah ini ini malam Ahad. Malam Senin kita libur, insyaallah. Kemudian kembali lagi malam Selasa, insyaallah. Ya, naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.